Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi, telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Abdullah bin Muhammad ibn Abdullah al-Ju'fi al-ma'ruf bil-musnadi, barakallahu fikum. Ya. Thiqatun hafiz. Thiqatun hafiz. Qala haddathana Abu Usama. Hammad ibnu Usama. Hammad ibnu Usama al-Qurashi maulahum al-Kufi. Beliau ini merupakan maulanya suku Quraisy. Adapun aslinya beliau dari daerah Kufah. Hammad ibnu Usama, ya, masyhurun bi kunyatih. Beliau lebih masyhur, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Usama. Thiqatun sabtun. Beliau rawi yang thiqah dan kokoh. Rubbama dallas. Namun terkadang beliau melakukan tadlis, yaitu menyamarkan hadis. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar barakallahu fikum menyebutkan tadlis beliau ini masuk dalam martabah tsaniyah. Iya. Martabah tsaniyah. Baik. Berarti tadlisnya ini berbahaya atau tidak? Adi, tidak berbahaya. Iya, barakallahu fikum. Yang menyebabkan seorang mudallis tadlisnya berbahaya, barakallahu fikum, itu ketika dia dimasukkan dalam martabah ketiga atau keempat. Iya. Adapun penyebabnya, kenapa tadlis seorang rawi itu ada yang dinyatakan bahaya, ada juga yang tidak bahaya, barakallahu fikum, yaitu ditinjau dari sisi siapa yang dia sembunyikan. Ya. Mereka-mereka yang dimasukkan dalam martabah pertama ataupun kedua, rata-rata yang mereka tadlis adalah thiqah. Ya, la yudallis illa an thiqah. Itu setelah diadakan penelitian. Ya. Sehingga tadlis mereka dikatakan tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Itu imma dengan penelitian atau dengan tansisul imam. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang dinyatakan tadlisnya berbahaya adalah mereka-mereka yang melakukan tadlis dari du'afa wal matruki. Ya. Barakallahu fikum. Mereka sering melakukan tadlis dari rawi-rawi yang lemah, ya, dan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Itu yang menyebabkan kenapa seorang rawi ada yang dinyatakan tadlisnya berbahaya, ada yang dinyatakan tadlisnya tidak berbahaya. Ya, itu dilihat dari siapa yang dia tadlis. Yang berbahaya dikarenakan seringnya melakukan tadlis, dia menyembunyikan rawi-rawi yang lemah dan matruk. Adapun yang tidak berbahaya, barakallahu fikum, dikarenakan pada umumnya dia melakukan tadlis dari rawi-rawi yang fi thiqah. Barakallahu fikum. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan yang pernah masuk, barakallahu fikum, dan belum sempat kita jawab. Tayyib. Qala haddathani Dawud ibnu Abi Abdullah maula Bani Hashim. Barakallahu fikum. Tayyib. Dawud ibnu Abi Abdullah, barakallahu fikum, dia ini dihukumi makbul oleh Al-Hafidz ibnu Hajar. Rawa anhu Waqi ibnu Waqi wa Abu Usama, yang meriwayatkan dari dia hanyalah Imam Waqi dan Abu Usama. Hamad ibnu Usama tadi, barakallahu fikum. Wa wasaqahu ibnu Hibban, dan dia ditausik oleh ibnu Hibban, barakallahu fikum. Ya. Fahuna soal, sekarang ada pertanyaan. Kenapa Al-Hafidz tetap menghukumi Daud dengan makbul atau setingkat dengan majhul, padahal di sana ada tausik dari Ibnu Hibban? Harusnya iya, naik peringkatnya ya. Jadi rawi yang thiqah. Ini pertanyaan untuk di dua. Kan demikian, rawi-rawi yang majhul hal, barakallahu fikum, atau majhul taib, itu rawi-rawi yang tidak diketahui jarah ataupun ta'dil padanya. Itu, kalau diketahui ada jarah atau ta'dil, maka diambil. Imma jarah wa imma ta'dil. Itu kan kaidahnya. Ya, barakallahu fikum. Di sini, Al-Hafidz menyebutkan di dalam kitabnya, barakallahu fikum, dia hanya memiliki dua orang murid, sehingga masuk dalam kategori majhul hal. Ya toh? Namun Al-Hafidz menukilkan di situ ada taufiknya Ibnu Hibban. Kenapa Al-Hafidz tidak mengambilnya? Ya, kenapa Al-Hafidz tidak mengatakan dia sebagai rawi yang thiqah? Baik. Apa jawab? Jawabannya apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Habib. Tapi dikarenakan Ibnu Hibban termasuk mutasahil, ya, salah seorang barakallahu fikum ulama yang bergampang-gampangan dalam tayyib mensikokan seorang rawi, sehingga barakallahu fikum kalam Ibnu Hibban tidak diiktibar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Paham ikhwan ya? Sehingga maka oleh karena itu barakallahu fikum yang dijadikan sandaran untuk menaikkan derajat rawi yang majhul menjadi soduk ataupun siqah, itu adalah imamul mu'tabar. Iya. Sehingga ta'rifnya majhul itu adalah man rawalahu tayyib isnan, ya, au aksar, barakallahu fikum, walam yuwathiqhu al mu'tabar. Ada qaid al mu'tabar di situ, barakallahu fikum. Iya. Ahsan, barakallahu fikum. Qala haddathani Abdurrahman ibnu Muhammad, berkata Daud telah menghabarkan kepadaku Abdurrahman bin Muhammad, Abdurrahman bin Muhammad ibni Zaid ibni Jud'an. Barakallahu fikum. Dan dia ini ma'ruf Bibni Jud'an, lebih dikenal dengan Ibnu Jud'an. Barakallahu fikum. Baik, untuk Abdurrahman bin Muhammad barakallahu fikum, rawa anhu Dawud Ibnu Abdillah, Ibnu Abi Abdillah. Wa wathaqahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Barakallahu fikum. Abdurrahman bin Muhammad ini barakallahu fikum, dia hanya punya satu orang murid, tayyib, yaitu Daud bin Abi Abdillah. Namun di sana ada taufik dari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Tayyib. Sekarang kira-kira bagaimana keputusan antum tentang dia ini? Inda akhina Ridwan. Apa kira-kira keadaan dan kedudukan si Abdurrahman? Apakah taufik An-Nasa'i dan Ibnu Hibban itu bisa mengkatrol, mengangkat dia dari jahalah menuju barakallahu fikum al-subut, diambil riwayatnya? Iya. Kenapa? Nasai termasuk mu'tabar? Nasai? Mu'tabar atau mutasyaddid atau mutasahil? Latihan ini. Sudah pernah latihan belum? Menghukumi rawi? Sudah. Hah? Diambil. Terus apa kedudukannya? Thiqah. Digunakan kaidahnya. Ridwan? Thiqah. Wallahu a'lam. Abu Musa. Digunakan ilmunya, ini praktek namanya, barakallahu fikum. Siapa lagi, mana din dua? Ah, Abu Salamah. Kalau menurut tinjauan antum gimana? Majhul hal. Naik sedikit berarti. Tadinya dia harusnya majhul ain karena punya satu orang murid, karena ada taufiknya An-Nasa'i dan Ibnu Hibban sehingga naik sedikit gitu ya. Majhul hal gitu ya. Gitu ya. Labas. Hari. Thiqah. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung kasih harga. Thiqah. Kenapa? Nah, saya menemukan mu'tabar. Tayyib. Labas. Rashid. Ridha. Hah? Soduk, nah, tanggung tengah-tengah. Kalau sikoh terlalu murah harganya gitu ya. Soduk, kenapa? Enggak mutabar, enggak mutasahil, siapa? An-Nasa'i. Terus apa dia? Ngambang berarti. Enggak mutabar, enggak mutasahil. Berarti manzilatun baina manzilatain. Terus apa? Hah? Mu'tadil. Sama dengan mu'tabar itu. Mu'tadil itu sama dengan mu'tabar. Pertengahan, wasat. Siapa lagi? Mana din dua? Hamzah, mana Hamzah? Siahah, Masya Allah. Mana lagi din dua? Syuaib, gimana Syuaib? Kalau menurut antum? Li ta'rif. Maksudnya? Hilang jahal ainnya saja. Majul hal berarti. Cuma naik setingkat gitu ya. Kenapa? Kenapa antum tidak mengambil kalamnya Nasa'i? Kenapa? Duh, kok terdiam? Mana lagi nih? Kita tanya kakak kelasnya lagi. Musron. Gimana Musron? Murojaah ini. Kalau menurut antum gimana Musron? Diambil jawabannya, berarti dia thiqah. Gak tanggung-tanggung ya. Kenapa Musron? Nah, saya mutasyadid gitu ya. Sehingga kalau mutasyadid itu gak sembarangan ngasih gelar thiqah. Iya. Sehingga kalau dia sudah mentautik seorang rawi, Pak Khutbi, maka kamu ambil. Berarti ini bukan sembarang rawi. Begitu ya. Baik, labas. Masya Allah. Arifin? Sepakat dengan Musron? Masya Allah. Bisa. Hah? Emang pantas gitu ya. Kakak kelas soalnya. Barakallahu fikum. Naam. An-Nasa'i barakallahu fikum minal mutasyaddidin. Iya. Nasa'i itu termasuk rawi yang mutasyaddid. Sehingga rawi yang mutasyaddid kalau dia sudah memberikan taufik itu bukan sembarangan. Iya. Enggak gampang dia memberikan barakallahu fikum label fiqh itu. Sehingga kalau sudah fiqh berarti bukan barakallahu fikum sembarangan orang. Barakallahu fikum. Iya. Minimal aqallu ahwalihi shaduq. Paham ikhwan ya? Yang paling minimal paling tidak keadaannya menjadi apa? Naik shaduq. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala akhbaratni jaddati. Berkata Abdurrahman telah menghabarkan kepadaku nenekku. Iya. Siapa nama neneknya? Rifki. Nama neneknya siapa? Hah? Belum disebutin. Lah tadi kan kita sebutkan Abdurrahman bin Muhammad ibni Zaid ibni Judan. Siapa nama neneknya? Belum disebutin. Lu tadi apa? Oh, kakeknya. Pinter berarti. Iya. Oh, neneknya memang belum disebutin. Untuk neneknya barakallahu fikum la tu'raf. Iya, enggak diketahui siapa neneknya ini namanya barakallahu fikum. Baik. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Sehingga barakallahu fikum isnad hadzal hadis dhaif. Iya, sanad hadis ini lemah. Yang pertama dari sisi Daud ibnu Abi Abdillah barakallahu fikum. Yang kedua dari sisi jiddahnya Abdurrahman. Iya, la tu'raf. Taib al-muadzin adzin awalan. Baik, kita lanjutkan. Ummu Salamah, siapa namanya Abdul Razak? Sudah lewat dalam kitab Tauhid. Ummu Salamah, siapa namanya? Siapa nama Ummu Salamah? Yazid. Siapa nama Ummu Salamah? Samsu. Hindun bintu. Hindun tuh banyak. Ada Hindun anaknya Pak Narto, anaknya Pak Suryo. Ini Hindun anaknya siapa? Banyak. Harus antum jelaskan siapa ayahnya. Siapa Ubaidah? Tayyib. Hindun bintu Abi Umayyah barakallahu fikum. Iya. Baik, salah satu dari ummahatul mukminin barakallahu fikum. Kalau suaminya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abi. Suami Ummu Salamah sebelum Nabi siapa? Siapa? Sarbin Abu Mundir. Siapa suaminya sebelum Nabi? Ihsan. Allahu a'lam. Siapa? Auzan Gersik. Abu Salamah. Iya. Itu suaminya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, setelah Abu Salamah meninggal, barakallahu fikum, dan sebelum meninggal Abu Salamah itu sempat berpesan kepada Ummu Salamah, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yusibu ahadan minal muslimina musibah fayastarji thumma yaqulu Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Itu pesannya Abu Salamah. Iya. Tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa sebuah musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia menambahkan, "Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala dari musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya." Iya. Setelah Abu Salamah meninggal, cukup banyak pria yang datang untuk melamar Ummu Salamah. Namun semuanya ditolak, tidak ada yang diterima. Iya. Barakallahu fiik. Tidak lama kemudian ternyata datanglah seorang yang tiada diduga, tiada disangka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Wa hadhi khairun minha. Lah ini kata Ummu Salamah, maksud dari doa tersebut, orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Ummu Salamah barakallahu fikum, ketika dilamar oleh Nabi masih ada kekhawatiran. Gitu ya. Biasa perempuan. Padahal, wah ini kalau pepatah itu namanya apa? Pucuk dicinta ulam pun tiba, itu pepatahnya barakallahu fikum. Iya. Sesuatu yang benar-benar diharapkan. Tapi Ummu Salamah tidak langsung aji mumpung gitu ya. Wah, ini dapat cowok paling ganteng barakallahu fikum, paling baik, semuanya is the best gitu ya, yang terbaik barakallahu fikum. Baik. Namun beliau tidak langsung aji mumpung gitu ya menerima, tapi Ummu Salamah mengungkapkan beberapa kekurangan yang dia miliki. "Wahai Rasul, ya sebelum Anda benar-benar bertekad ingin menikahi saya, mungkin Anda perlu tahu ya, saya ini bagaimana." Ya. "Yang pertama, saya ini adalah seorang wanita yang sangat cemburu berat," gitu ya. Dan tahu sendiri Rasul istrinya saat itu enggak satu. Ya. Wah, repot. "Saya khawatir kalau sifat dasar karakter saya ini masih ke bawah, khawatir nanti saya melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah." Namanya cemburu gitu ya. Apalagi kalau suaminya ta'addud. Wah, itu repot. Yang enggak ta'addud saja kadang masih dicemburui suaminya ya. Barakallahu fikum. Baru nyebut nama perempuan saja, siapa itu? Nah, gitu ya. Apalagi kalau banyak istrinya. Tambah bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ummu Salamah barakallahu fikum, apa? "Saya ini adalah wanita yang sudah cukup berumur ya. Sudah ya agak tua gitu ya. Apa enggak cari yang gadis-gadis saja gitu ya?" Barakallahu fikum. "Yang ketiga, saya ini adalah ibunya anak ya, anak yatim. Banyak tanggungan yang nanti harus Anda tanggung," maksudnya seperti itu. Ini tiga hal yang membuat Ummu Salamah itu agak sedikit maju mundur untuk barakallahu fikum menerima pinangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menghilangkan keraguan tadi. Beliau menjawab semua keraguan tadi. Beliau mengatakan, "Adapun usiamu yang sudah cukup berumur, maka Rasul mengatakan, saya lebih tua daripada kamu. Terus kenapa? Iya. Tidak apa-apa. Iya. Seorang itu untuk menikah dengan orang yang lebih tua daripada dia. Hey. Adapun ucapan kamu, saya ini adalah ibunya anak yatim, maksudnya banyak tanggungan nantinya kalau menikahi dia, maka Rasul mengatakan, semua anakmu itu menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Jangan khawatir, Allah dan Rasulnya yang akan memberikan tanggungannya. Adapun yang ketiga, ya, sifat cemburu berat, maka Rasul mengatakan, saya akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan ya watak cemburu berat yang ada padamu. Ikhwan ya. Itu resep bagi para suami yang punya istri cemburu berat gitu ya. Didoakan, ya Allah, janganlah istriku menjadi seorang wanita yang cemburu berat. Maksudnya cemburu berat gitu ya. Kalau sekedar cemburu saja wajar. Ikhwan ya, tapi cemburu berat itu yang kebablasan, kelewatan ya. Baik, nyebut nama perempuan saja dia langsung marah-marah. Ya, banting piring, banting kasur dan seterusnya. Ya, wah ini cemburu yang berlebihan. Paham kan ya? Barakallahu fikum. Setelah itu Ummu Salamah baru merasa tenang untuk menerima pinangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah pernikahan beliau iya mendapatkan gelar Ummahatul Mukminin. Barakallahu fikum. Dan Ummu Salamah ini termasuk salah satu figur istri Nabi yang dikenal dengan kecerdasannya. Barakallahu fikum. Dan itu dibuktikan barakallahu fikum ketika pada kasus ya perjanjian Hudaibiyah. Di situ kan Rasul barakallahu fikum menerima isi perjanjian tersebut yang secara zahir itu merugikan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin banyak yang ngambek. Ya. Sudah niat untuk melakukan ibadah haji enggak jadi, barakallahu fikum, ditunda pada semangat. Baik. Hanya banyak yang ngambek. Ketika Rasul memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan kurban, enggak ada yang mau. Tiga kali diperintahkan oleh Nabi enggak ada yang mau, diam saja. Semuanya masih terbawa rasa kesalnya gitu ya. Gitu ya. Sampai-sampai Umar gitu ya, gemes gitu. Kok mau gitu. Barakallahu fikum. Biasa, manusia wajar. Kemudian Nabi pun pulang menemui Ummu Salamah dalam keadaan murung. Seorang Nabi, perintahnya barakallahu fikum. Demikian, wah beliau sangat gimana perasaannya gitu ya. Sudah tiga kali kok enggak ada yang menggubris. Ummu Salamah hanya mengatakan, ya sudah wahai Rasul, Anda enggak usah repot-repot gitu ya. Sudah Anda saja keluar, enggak usah ajak bicara mereka. Ya. Anda potong hewan kurban Anda, kemudian setelah itu Anda halal. Barakallahu. Sudah, begitu saja. Tidak usah gubris mereka. Rasul pun akhirnya menerima ide tersebut. Iya juga ya, ngapain nunggu mereka? Gitu ya. Barakallahu. Akhirnya Rasul pun menyembelih hewan kurbannya, kemudian beliau melakukan halal. Barakallahu fikum. Setelah itu, barulah mereka sadar. Akhirnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang menunjukkan kecerdasan Ummu Salamah. Beliau menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha fada'a wasifatan lahu aw laha fa'abta'at. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di rumahnya Ummu Salamah. Maka beliau memanggil wasifah. Barakallahu fikum. Al-wasifah itu adalah al-ghulam idza balagha haddal khidmah. Ya, al-wasifah adalah al-ghulam idza balagha haddal khidmah. Itu orang ghulam, anak-anak yang sudah mencapai usia sanggup untuk melayani. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sudah cukup untuk barakallahu fikum memberikan pelayanan. Taib. Lahu aulaha. Entah wasifah itu miliknya Rasul atau miliknya Ummu Salamah. Fa'abta'at. Ternyata, iya, pembantu kecil tadi lama. Dipanggil-panggil, enggak datang-datang. Fastabana al-ghadabu fi wajhi, dan nampak ya kemarahan itu pada wajah beliau. Barakallahu fikum. Sehingga Rasul itu marahnya enggak seperti orang-orang biasa gitu ya. Kalau marah ngamuk-ngamuk, iya, banting sana, banting sini. Rasul itu marah cukup dengan menampakkan lewat raut wajahnya. Iya. Wajah beliau itu putih, kalau marah berubah langsung jadi merah gitu ya. Seolah ada buat lima di pipi beliau. Itu nampak baik. Marah ini, marah ini. Gitu ya. Ayo. Faqamat Ummu Salamah ilal hijab. Iya, maka Ummu Salamah pun pergi menuju hijabnya. Barakallahu fikum. Maksudnya mencari pembantu kecil tadi. Fawajadat al-wasifata tal'ab. Ternyata pembantu kecil tadi sedang main-main sama temennya biasa. Ya, masih ada sifat kekanak-kanakan. Dipanggil, panggil, enggak datang. Mana ini? Ternyata main-main di sana sama temennya. Wa ma'ahu siwak. Dan bersamanya ada siwak. Faqala laula khasyatul qawadi yaumal qiyamah la auja'tuki bihadas siwak. Iya. Baik. Dan kalau bukan karena khawatir adanya qisas pada hari kiamat, niscaya kamu saya pukul menggunakan siwak ini. Barakallahu fikum. Zada Muhammad ibnu barakallahu fikum Huzaim. Tayyib. Ibnu Muhammad ibni Waqid. Al-Thaqafi maulahum. Abu al-Ahwas al-Baghdadi thiqatun hafid. Tayyib. Muhammad ibn Huzaim menambahkan dalam riwayatnya, tal'abu bi bahimatin. Ternyata ya, pelayan kecil tadi main-main dengan hewan ternak. Ya, entah main sama onta, ya, kuda, keledai atau yang semisal dengannya. Ya, asik-asik mainan dengan hewan-hewan tadi. Barakallahu fiik. Sehingga lupa dengan tugasnya. Qala falamma ataitu biha annabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha latahlifu ma sami'atka. Qalat wa fi yadihi siwak. Iya. Kemudian beliau menyatakan, aku pun, kata Ummu Salamah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pembantu perempuan kecil tadi, dan saya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tayyib, perempuan ini atau pembantu kecil ini telah bersumpah sesuatu yang tayyib, dia perdengarkan kepada Anda, dan di tangannya ada siwak. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun isnad hadzal hadis dhaif. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Tayyib, jadi ada pertanyaan terkait dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya, kenapa dibaca la tu'adunna? Ya. Padahal dia mabni fi'il. Mana tadi pertanyaannya? Ya, fi'il mudhari mabni fathah ketika dimasuki nun taukid. Iya. Itu kalau Ifan dhamirnya mufrad. Iya. Tapi di sini yang kita maksudkanlah dengan dhamir jamak. Iya. Gimana tasrifan taukidnya? La tu'addanna. Terus? Hah? Siapa yang bisa nasrif? La tu'ad. Terus? Mana yang bisa? Mana anak lughah? Jagoan tasrif. Siapa jagoannya? Hah? Mana bisa nasrif? Siapa jago? Siapa? Gak jelas suaranya. Siapa? Satu orang saja. Siapa? Praba. Ayo di sini. Tasrif ke depan. Iya, benar ya? Hah? Sehingga tergantung fa'ilnya. Ya, kalau yang dimaksudkan adalah mufrad barakallahu fikum, maka dibaca la tu'addanna. Ya, kalau jamak la tu'addunna. Ya, barakallahu fikum. Ya, tergantung maksudnya antum mufrad atau jamak. Untuk dalil terkait dengan menjauhi amrad barakallahu fikum itu dengan keumuman dalil-dalil masalah zina. Ya. Barakallahu fikum, dan juga beberapa ucapan salaf dalam masalah ini. Bagaimana agar cara menghilangkan kecondongan terhadap amrad agar tidak terjatuh dalam lubang kemaksiatan? Ya, antum menjaga jarak dari mereka. Kalau memang antum merasa ada sesuatu yang aneh, kan ya? Ya, barakallah. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa kok kalau sama anak satu ini aneh gitu ya? Enggak seperti dengan yang lainnya. Maka Anda harus menjaga jarak, barakallahu fikum. Iya. Antum jangan senyum-senyum. Iya, yang demikian bahaya. Paham ikhwan ya? Baik, kasusnya bukan hanya satu kali atau dua kali. Paham ikhwan? Baik. Rata-rata setiap pondok pesantren ada yang kasus demikian. Paham ikhwan? Baik, sehingga bagi anda-anda yang merasakan ada perkara yang aneh ketika barakallahu fikum bergaul dengan anak tersebut, anda harus mencari jarak dengan dia. Jangan dekat-dekat, barakallahu fikum. Paham? Apa saja dampak dari penyakit ain? Ya, menyebabkan sakit. Ya, kadang demam, kadang menggigil, barakallahu fikum, pusing. Ya, nggak tahu, diperiksa ke dokter semuanya beres gitu ya, nggak ada yang muskil. Tayyib di nuskhah ditulis haitam. Iya, yang benar haitam, barakallahu fikum. Iya, wahim ana salah baca, yang benar haitam, bukan husaim, huaitam. Yang benar haitam. Tadi anda bacanya apa? Enggak, Husain bin Muhammad bin Husain, ya. Yang benar Muhammad Ibnul Haitham. Bagaimana dengan seorang makmum yang berada di belakang imam, lalu dia melihat sang imam batal pada pertengahan dari membaca surat pada sholat jahar. Lalu sang makmum maju, pertanyaannya bagaimana makmum tadi, apakah dia diharuskan untuk melanjutkan surat yang dibaca imam atau boleh baginya mengganti dengan surat yang lain? Masya Allah, sesuai dengan kemampuan dia dan keinginan dia. Ya, kalau dia mampu untuk melanjutkan bacaan sang imam, itu yang afdal, dia lanjutkan. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia membaca ma tayassarah lahu, yang mudah dan gampang baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab, minta bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidzakumullah.